apakah boleh dan baguskah apabila perkawinan saudara kami jatuh pada bulan Ruwah? Ruwah itu Sya'ban ya. Ruwah poso Sawal selo besar suro Safar mulut gitu ya. Betul mulut sebenarnya betul. Ruwah itu Sya'ban. Bulan apa saja boleh. Nikah itu adalah halal ibadah. Jangan ditunda. Kalau besok enggak apa-apa sudah. Besok nikah semuanya halal bagus. Enggak usah nunggu hari-hari. Hari Allah baik semuanya asalkan untuk ibadah. Hari jelek itu ada. Hari kita maksiat. Kadang-kadang hari bulan kapit enggak berani ini. Kita bangun pondok bulan kapit ya. Bulan kapit, bulan macam-macam. Enggak ada bulan Allah semuanya mulia. Jangan sampai kita prasangka buruk kepada Allah. Kalau Anda meyakini begitu buruk benar ini. Awas hati-hati. Prasangka baik hari apa-apa bulan apa saja. Apalagi urusan pernikahan jangan ditunda. Bisa secepatnya. Maka kalau kita hitung-hitung nikah jangan nunggu selesai kuliah. Sekarang-sekarang. Kalau ngelamar anak saya sekarang-sekarang. Sebab HP itu ngerusak. Ya sudah, mau nikah dengan anak saya sekarang. Kalau enggak lain cerita. Suruh nunggu 6 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mabuk itu. Enggak usah ya adik-adik putri kami, jaga hati ya. Sebab kalau sudah merasa dipinang itu seolah-olah merasa memiliki. Akhirnya tersiksa dalam curiga, mau marah bukan milikku, mau tidak bagaimana? Mau diajak tidak mau, mau diajak mau tidak mau kayak miliknya. Akhirnya mau saja, maksiat akhirnya di dalam irama tunangan. Alangkah banyaknya dosa yang dilakukan dengan cara semacam itu.